Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in, wa ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wa ala manittaba'a bisunnatihi, wa salim tasliman kathira. Para pendengar yang berbahagia, kembali lagi kita mengudara melalui siaran Radio Republik Indonesia dalam acara Penyejuk Hati. Mudah-mudahan Allah dapat memberkahi kita dalam acara ini. Masuklah kita pada ayat 55, yaitu dalam surah Al-Isra. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا. Artinya, dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang ada di langit dan di bumi, dan sesungguhnya telah kami lebihkan sebahagian nabi-nabi itu atas sebahagian yang lainnya, dan kami berikan Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam. Para pendengar yang berbahagia, ketika Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ard, bahwasanya Allah lebih mengetahui siapa yang ada di langit dan di bumi. Tentunya kata-kata ini adalah membuat kita untuk lebih memikirkan bagaimana kita menjalankan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita memikirkan siapa saja yang berada di langit dan siapa saja yang berada di atas bumi tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan Allah lah yang lebih mengetahui, walaupun kita mungkin mengetahui itu pun dengan sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain itu kita tidak mengetahui, karena pemberitaan tersebut hanya sekilas saja atau sedikit saja. Maka Allah mengatakan Allah lah yang lebih mengetahui. Untuk apa? Untuk kita tidak lebih berpikir lebih panjang. Untuk gunanya apa? Supaya kita memikirkan lebih serius lagi, yaitu bagaimana kita terus dalam lingkaran ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah juga mengatakan dalam poin yang kedua, walaqad faddalna ba'dan nabiyyina 'ala ba'd. Dan Allah telah memberikan kelebihan atas satu dengan yang lainnya. Termasuk para nabi disebutkan di sini, Allah sebutkan. Contohnya, kami telah datangkan, kata Allah kepada Nabi Daud, yaitu kitab Zabur. Mungkin pada nabi-nabi lain tidak didapatkan. Hanya didapatkan oleh Nabi Isa, yaitu kitab Injil, Taurat pada Nabi Musa, nah kepada Rasulullah Al-Quran, dan mungkin kepada yang lain-lainnya. Allah sudah mengatakan dalam firman-Nya, walaqad faddalna ba'dan nabiyyina 'ala ba'd. Tidak sama. Maka ketidaksamaan itulah mestinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak mungkin kita ini akan disamakan dalam rezeki, dalam sikap, dalam tingkah perilaku, dalam mengatasi sesuatu, dalam kelebihan sesuatu atas yang lainnya. Karena kalau sudah sama, maka kita tidak akan dapat menghormati satu sama lainnya. Karena kekurangan demi kekurangan itu, atau kelebihan demi kelebihan yang Allah berikan, itu adalah membuat kita menjadi satu, sehingga kita sangat merasakan, sangat membutuhkan orang lain. Karena dalam kata pepatah, lautan itu lebih luas daripada daratan. Artinya, kehidupan kita bermasyarakat itu adalah melebihi daripada kehidupan kita individu. Maka, kalau di dalam dunia ini kita melebihkan dalam kehidupan kita, dalam individu, berarti kita belum sempurna keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk lebih lanjutnya lagi dalam penjelasan ayat ini, sudah ada di studio narasumber kita, yaitu Ustadz Dr. Zainal Arifin. Kami persilahkan. Terima kasih Ustadz Fajrul Haq. Para pendengar yang berbahagia, ayat 55 dari surah Al-Isra ini memberi motivasi kepada kita untuk tetap berbuat baik. Wa rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ard. Allah Maha mengetahui siapa-siapa yang ada di langit dan di bumi. Kenapa ditulis biman? Tidak bima, apa-apa. Biman dalam bahasa Arab itu lil akil, bagi orang yang berakal. Bima itu li ghairi akil, yang tidak berakal. Seakan-akan Allah mengatakan tumbuh-tumbuhan, hewan, bebatuan itu di dalam kategori termasuk siapa-siapa, orang termasuk yang berakal. Karena apa? Karena mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, musakhkhar untuk mengabdikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga manusia yang berbuat baik disebutkan dengan biman, manusia yang cerdas, karena dia telah menggunakan akal pikirannya untuk menebarkan kebaikan. Maka di sini Allah menggunakan kata biman, bukan bima, karena memang Allah Maha mengetahui apabila kita telah melakukan kebaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan kata-kata a'lamu biman, Allah Maha mengetahui kepada orang-orang yang telah melakukan kebaikan, memberi motivasi kepada kita untuk tidak takut berbuat baik. Cukuplah Allah yang Maha mengetahui, karena balasan Allah itu pasti dan sungguh luar biasa. Kita menemukan ketika kita sholat satu malam di malam 27 Ramadan, kita mendapatkan pahala lebih dari 1000 bulan. Itu adalah sekedar ilustrasi bagaimana Allah bisa melipat gandakan, dan tidak ada dirugikan satu orang pun ketika setiap orang muslim yang sholat terawih di malam 27 Ramadan dan mendapatkan 1000 bulan pahalanya. Karena apa? Karena dia beribadah untuk Allah dan Allah pasti membalasnya. Inilah spirit, semangat untuk tetap berbuat baik, karena Rabbuka a'lam. Cukuplah Allah yang Maha mengetahui, karena balasan Allah itu pasti dan balasan Allah itu sungguh luar biasa. Kesimpulan yang ketiga atau pelajaran yang ketiga yang dapat kita kutip di ayat 55 ini, bahwa perbuatan baik itu harus diteladani dari sosok para nabi. Dan para nabi itu meneladani perbuatan baik kepada kita untuk saling membesarkan. Faddalna ba'dhan nabiyyina 'ala ba'd. Semuanya memiliki keunggulan, tetapi keunggulan itu bukan untuk saling meruntuhkan dan menjatuhkan, tapi keunggulan itu untuk saling membesarkan, melindungi satu sama yang lain. Dan terakhir, pelajaran penting yang keempat yang dapat kita kutip di ayat 55 ini, bahwa semuanya harus kembali kepada kitab suci, guidance, petunjuk. Wa ataina Dauda Zabura. Pada zaman dahulu ada Zabur yang menjadi aturan main, dan sekarang ada Al-Quran menjadi petunjuk yang membuat kita tetap berada pada rel kebaikan dan tetap berbuat baik karena mengharapkan ridho Allah dan surganya. Kembali kepada Ustaz Fajrul Haq. Iya. Terima kasih kepada Dr. Zainal Arifin telah memberikan dengan singkat tentang bagaimana kita mendapat pelajaran dari ayat ini, bahwasanya kita harus dapat menerima apa yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan menerima itu berarti kita dapat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa digambarkan Nabi Daud di dalam kita, dalam firman Allah tersebut? Karena Nabi Daud adalah, karena kitab sucinya Allah Subhanahu wa taala lebihkan, Allah memberikan keistimewaan, bukan disebabkan karena Nabi Daud keturunan raja atau sebagai raja, tetapi karena seorang nabi yang memiliki kitab suci tersebut, maka kita juga dapat meraih faddalna sebagaimana Allah firmankan dalam kitab suci ini, supaya yaitu dengan melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya sudah banyak bukti ketika kita melaksanakan perintah Allah, Allah akan memberikan faddalna, bukan saja sekedar solusi, bahkan berkat dari apa yang kita pikirkan itu Allah berikan kepada kita, disebabkan kita mampu untuk menerima hal tersebut. Karena masih banyak manusia-manusia yang dulunya mereka berkecukupan hidup, ketika Allah memberikan fadilah, keutamaan ataupun karunianya, banyak manusia yang tidak mampu. Untuk itulah Allah Maha mengetahui atas segala sesuatunya. Dengan diawali dengan Allah mengetahui siapa saja yang ada di atas di langit ataupun di bumi, karena itu kita tidak akan mampu menerawangnya kecuali pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa taala ataupun melalui sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kesimpulan yang dapat kita ambil dari ayat ini? Kesimpulannya adalah kita harus dapat menerima apa yang sudah Allah berikan kepada kita dengan tidak menghitung atau mengira-ngira terhadap karunia yang lainnya. Karena itu adalah hal yang lebih bagus. Karena dalam surah juz 3 juga Allah sudah menyebutkan, yaitu Allah sudah lainkan antara nikmat ataupun rezeki yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad, kepada Nabi Isa, kepada Nabi Musa, kepada nabi-nabi yang lainnya. Karena itu Allah sudah tetapkan hal tersebut karena kemampuan, mungkin salah satu kemampuan orang pada saat itu dapat menerimanya, karena Allah sangat mengetahui, sebagaimana Allah dahulukan dalam firman-Nya itu wa rabbuka a'lam. Jadi apa yang kita dapatkan itu adalah yang terbaik bagi kita, karena Allah sangat mengetahui akan hal diri kita sesuai dengan kemampuan kita. Mudah-mudahan kita termasuk golongan Allah Subhanahu wa taala yang selalu dapat menerima karunia kita, apa yang Allah berikan, tidak melihat karunia yang lain. Dengan itu akan menambahkan ketakwaan kita kepada Allah. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.